Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Nasaihul ibad ya. Sahifah 4. Sampai sahifah 4 dugi Ruwiya'an Uwais. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'adda 'alaina bi barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya dan riwayatake an Uwais saking sahabat napa tabi'in Uwais Al-Qarni wingi sampun critane nggih. Anahu stune Uwais Al-Qarni iku kola ngendika sinten Uwais Al-Qarni. Ngendikane marortu liwatan sapa ingsun fi ba'di siyahati ing dalem sebagiane ngelelono berkelana petualangan apa istilahnya nggih lakon-lakon ing dalem pelakonan. Maror tu lewatan sapa ingsun fi ba'di siyahi ing dalam sebagiane lelono ingsun di antara perjalanan saya, perjalanan mencari kebenaran saya bertemu birohibin ketemu kelawan rohib atau pendeta. Birohibin ketemu kelawan rohib atau pendeta. Kemarin sudah diterangkan ya, jadi Uwais Al-Qarni ini memang jauh dari dan belum sampai sempat ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat cowin ta. Dan ini suatu ketika mungkin sebelum itu pernah bertemu dengan seorang pendeta dari ahli kitab. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun ya rohib ye pendeta. Ma iku opo awalu darajatin kawitane derajat. Yarkoha kang munggah opo derajat al murida ing murid, artine murid niku wong kang ngarepake akhirat. Murid itu makna aslinya wong kang ngarepake, tapi lek teng mriki ngarepake akhirat al murid. Kala ngendika sinten rohib utawi derajat sing iso ngunggahne murid iku raddul madzalimi nulak kedzaliman. Iku raddul madzalimi nulak kedzaliman. Nggih, matur suwun. Waruddul madzalimi nulak kedzaliman. Wa kho fatu zuhri lan entenge geger entengan minat tabaati saking hake anak Adam. Minat tabaati saking piro-piro hake anak Adam, derajat yang menaikkan seorang murid itu yang pertama dikatakan ialah mencegah berbuat zolim dan entengan teng hake anak Adam kepada hak-hak sesama manusia niki entengan. Fa innahu mongko stuhune kelakuan ikula yas'adu ora bakal munggah lil abdi maring kawula apa amalun amal wa alaihi lan iku tetep ingatasi abdun opo tabaatun haki anak Adam au madzolimatun utawa kedzoliman amalnya seorang hamba ngendikane wes sing saking pendeta sumbernya itu tidak akan sampai munggah diterima tenggone ngarsane Allah kalau dia masih belum memenuhi hak sesama manusia. Misalnya hak wong tua niku dihormati, kok sampean mboten saged ndugeni niku utawa bar mari salah sampean gak gelem njaluk sepuro misalnya, maka amal sampean itu akan terbendung oleh itu. Iku dilunasi sik baru amal sampean iso munggah. Au madzalimatun utawa nganiaya. Perbuatan-perbuatan yang menganiaya orang lain. Nganiaya macam-macam termasuk mbuli kancane niki termasuk nganiaya. Nggih. Wal maqalah asaniya tukang kaping pindho iku kala ngendika sapa nabi alaihi salam jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikum natepana sapa sira bimaja bimujalasatil ulama'i kelawan lungguh bareng pira-pira ulama bimujalasatil ulama'i kelawan lungguh-lungguh utawa lungguh bareng pira-pira ulama artine kamu alaikum bimujalasatil ulama bagimu tetaplah untuk napa duduk bersama para ulama ail amilina tegese ulama kang podo ngamal ne ilmune kabeh ail amilina tegese ulama kang ngamalake ilmune wastimau lan ngrungokno sapa sira kabeh ngrungokno kalamal hukamai ing dawuhe wong kang ahli hikmat. Biasane maknane hukama samane blunderan wong kang makrifat ing Allah. Nah niku hukama. Ail alimina tegese wong kang padha ngeruh weruh kabeh, weruh-weruh bizatillahi taala kelawan zate Allah taala. Al-musibina kang bener kabeh. Bener-bener fi aqwalihim ing dalem pira-pira omongane hukama wa af'alihim lan pira-pira penggawene hukama. Nanti kan jeneng Nabi tetaplah kalian duduk atau sering tetaplah kalian bersama majelis-majelis ulama dan dengarkanlah perkataan para hukama, orang-orang yang makrifat kepada Allah. Fa innallaha mangkastune Gusti Allah taala mahu luhur sinten Allah iku yuhyi nguripake sapa Allah iku yuhyi nguripake sapa Allah nguripake alqalbaing ati almayyita kang mati. Ati-ati sing mati niku diurupne kali Gusti Allah binuril hikmati kelawan nur ilmu hikmah binuril hikmati kelawan nure ilmu hikmah ai ilmin nafi'i tegese ilmu kang manfaat. Mbah Nawawi menerjemahkan ilmu hikmah niku dengan ilmu yang manfaat, artinya biasanya ilmu itu kalau diamalkan akan membuahkan orang itu semakin dekat kepada Allah, semakin kenal kepada Allah, terus akhirnya membuahkan orang itu mempunyai sifat ma'rifat kepada Allah. Lah lewis ma'rifat ini otomatis ini derajatnya tentang hukama, ahli hikmah. Keronten Gusti Allah niku fa innallaha ta'ala yuhyi al-qalbal mayyit binuril hikmah. Allah menghidupkan hatinya orang-orang yang mati atau hati-hati yang mati itu dengan cahaya-cahaya hikmah. Kama yuhyi kaya oleh ngurip ake sinten Allah. Ngurip ake al-ardo ing bumi, al-mayyita kang mati, diurepne bumi sing mati wau bima ilmapori kelawan banyu udan. Bima ilmapori kelawan banyu udan. Hati-hati yang mati itu sesungguhnya bisa hidup dengan siraman nur hikmah, seperti halnya menghidupkannya Allah terhadap bumi yang mati dihidupkan dengan siraman air hujan. Wa fi riwayati Tabrani lan ing dalam riwayate Imam Tabrani an Abi Hanifah saking sahabat Abi Hanifah jalisu padha lungguh sapa sira kabeh lungguh al kubaroa ing pira-pira wong gedhe wong sing gedhe-gedhe pangkate kumpulono wasailu lan padha takono sapa sira kabeh takok-takok al ulama ing pira-pira ulama lek takok ya kambek ning ulama ahli ilmu wa kholitu lan padha kumpulono campurono sira kabeh campurono al hukamaa ing ahli hikmah. Ngendikane Abu Hanifah, duduklah kalian bersamaan dengan orang-orang yang kedudukannya tinggi. Terserah tinggi lek tinggi dunianya, maka kalian akan mendapatkan kedudukan yang tinggi pula. Sampeyan cedek sampai Pak Kades undangan lungguh ning ngarep, otomatis sampeyan katut lungguh ning ngarep, ngoten niku nggih. Terus pun yo wasailu al ulama, ketika kamu mendapatkan masalah maka tanyakan permasalahanmu itu pada ulama. Wa kholitu al hukama, dan campurilah atau kumpulilah bersamanya, hiduplah bersama dengan para ahli hikmah. Cek saman iso ngrasakne wow nggih nurnya Allah. Wa fi riwayatin lan ing dalem, lan iku ketutur ing dalem riwayat suwiji, di riwayat lain mengatakan atau redaksi lain mengatakan jalis al ulamaa, jalis lungguwa sopo siro al ulamaa bareng sartane ulama, wa sohib lan ngonconono sopo siro kabeh ngonconono al hukamaa ing wong kang ahli hikmah, wa kholitu lan campurono nyampuro sopo siro kabeh al kubaroa ing piro-piro wong kang gedhe pangkate. Di redaksi lain beda, lungguwe teng majelis ulama, terus kok kancane kambek wong sing ahli hikmah, terus bergaulnya dengan orang yang pangkatnya tinggi. Ini ku diwetain. Ai fa innal ulama among kok setuhune ulama. Nggih. Niki Imam Nawawi. Fa innal ulama among kok setuhune ulama iku salah satu aksamen ing atase telu pira-pira bagian atau telu pira-pira dum-duman. Menurut Imam Nawawi, ulama ada tiga macam. Al ulama'u suwici iku ulama bi ahkamillahi ta'ala, kelawan ulama ini artinya wong-wong sing ngerti, ngerti nggih? Utawa dimaknani ngoten lho. Al ulama'u suwici iku pira-pira wong kang ngerti utawa ulama bi ahkamillahi ta'ala, kelawan pira-pira hukume Allah ta'ala. Nomor satu ngendikane Imam Nawawi, ulama yang pertama adalah ulama yang tahu tentang hukum-hukum Allah, tahu tentang syariat-syariat Allah. Wahum utawi ulama iku ashabul fatwa, wong kang duweni fatwa. Iku ashabul fatwa, wong kang duweni fatwa. Orang-orang ini adalah ahli fatwa atau ulama fikih. Gak nggawa kitab sing rame-rame teng mburi niku. Durungane ya. Pundi, wow. Pundi, tekumu tidak? Duh, hilang mana? Salah satu aksamen al ulama bi ahkamillahi ta'ala, wahum ashabul fatwa wal ulama ulan wong-wong piro-piro wong kang ngerti atau ngalim bi dzatillahi ta'ala, kelawan dzate Allah ta'ala. Fakot halibloko wahum utawi ulama bidzatillah iku al hukama wong kang ma'rifat. Tapi nggih, wong ma'rifat iku mboten kok enten wong niku, wong ma'rifat niku memang mboten ngalim nggih, syariatnya mboten ngalim, mboten ahli fikih. Tapi banyak juga ahli fikih yang sampai juga pada derajat napa hukama ma'rifat. Fa fi mudakhalatihim mongko ing dalem ngumpuli se niki rujuke fafi mudakhalatihim mongko ing dalem ngumpuli para ulama ngoten juga tahdzibun utawi bersihake lil akhlaki maring akhlak li anahum krana stuhune mudakhalatihim iku as sebenarnya niki salah rujuke niki wau rujuke ulama wau golekne rujuk sing paling cedhek niku hukama nggih fafi mudakhalatihim mongko iku ing dalem ngumpuli para hukama ngoten maksude wong-wong sing makrifat tahdzibun utawi bersihake lil akhlaki maring akhlak li annahum kronos dune hukama iku asyraqat mencorong apa qulubuhum atine ulama atine hukama iku asyraqat mencorong apa qulubuhum atine hukama mencorongi bima'rifatillahi kelawan ma'rifat Allah wa asyraqat lan mencorong apa asraruhum pira-pira sirine utawa rahasiane hukama apa asraruhum pira-pira sirine utawa rahasiane hukama mencorongi wau sirine karomah-karomai bi anwari jalalillahi kelawan piro-piro nur keagungane Allah binuri se bune sama nenten alif e mantune wawu binuri ngoten mawon pun. Binuri jalalihim kelawan nure keagungane Allah. Seharusnya lek jamak niku anwar ya. Wal ulama utawi ulama bil qasmaini kelawan rong dumduman wa hum mutawi ulama iku al kibaroa. Wong kang gedhe, ulama-ulama gedhe. Fa inna mukha lato ahlillah mangkren fa inna mukhalato ahlillahi mongko stuhune nyampuri ahline Allah iku taksibu kebuka opo ahwalan piro-piro tingkah asaniyata piro-piro kang luhur wan naf'u utawi manfaat billahwi kelawan penglirik iku faukon naf'i sa'nduri manfaat bilafdi kelawan kemanfaatan zohir atau bilafdi kelawan manfaat zohir niku anu ya niku napa majas ya maksudnya manfaat lahzoh naf'u bilafdi faukon naf faukon naf'i bil lafzi manfaat secara perhatian itu lebih besar dibanding manfaat secara zohir artinya sampean mendapatkan perhatian dari seseorang itu lebih tinggi derajatnya daripada sampean hanya mendapatkan material fisik disangoni tok lah opo nopo lah ngoten. Faman mongko ta sapane wong iku nafa'aka manfaati ing sira opolah zuhu penglirike man opolah zuhu penglirike man nafa'aka mongko manfaati ing sira opolah zuhu lafate man utawa zahire man opolah zuhu lafate man barang siapa yang kamu bisa mendapatkan manfaat lahdoh dari seseorang atau perhatian hati dari seseorang, maka kamu juga akan mendapatkan kemanfaatan secara lafdi, secara zohir. Wong lek angsal perhatian niku otomatis mangke akan mendapatkan manfaat zohir, manfaat material. Mbuh kuwi duit, nopo rupa-rupa zohir niku lafat. Lahdoh niku perhatian, bangsa ati. Pundi sesesnya. Waman utai sapane wong ikula. Waman la fala. Waman utai sapane wong ikula. Maknane dawa ya. Ikula ora manfaat ing sira apa lahdhu. Faman utai sapane wong ikula ora maksude. Ora apa? Ora manfaat apa lahdhu. Rujuke teng niku manfaat lahdhu. Fala mongko ora manfaat lafdhu. Fala mongko ora manfaat lafdhu. Tapi ketika kamu tidak mendapatkan manfaat perhatian dari seseorang, maka kamu jangan berharap akan mendapatkan material, pemberian material dari seseorang. Mulane itu paling penting hati dulu. Mendapatkan perhatian hati dari orang, maka soal material niku mesti mangke didapat. Waman la fala, dan barang siapa yang tidak mendapatkan perhatian manfaat batin atau perhatian, maka tidak akan mendapatkan manfaat zohir atau material. Wa kanalan ono sapa As-Sahrawi, Imam Sahrawi, iku yatufu mubeng sinten Imam Sahrawi fi ba'dil masjidil khifi ing dalam sebagiane masjid khif bil mina ing dalam tanah mina. Ini nama masjid ya, masjid khif di tanah mina. Yatasofahu hale apa? Yatasofahu hale mandeng sopo Imam Sahrawi nyawang nih loh, nyawang serius loh, disuwawang niku. Yatasofahu mandeng sopo Imam Sahrawi alwujuhu ing piro-piro wajah, alwujuhu ing piro-piro wajah. Diceritakan suatu ketika Imam Sahrawi niki ulama yang terkenal hukama nggih, orang makrifat, niki mider-mider teng masjid Khif, wirawiri terus kambek nyawangi wajahi wong-wong, disuwawangi, dipentelengi ngoten. Terus akhirnya fakila mongko den ngendikake lahu maling Imam Sahrawi fihi ing dalem niku masalah tasofah. Fakola mongko ngendika sinten Imam Sahrawi, loh napa kok jenengan napa pendelengi mawon wajahe wong-wong niku teng masjid-masjid. Terus dijawab, fakola mongko jawab sapa Imam Sahrawi, innallaha astune Gusti Allah innallaha nggih, innallaha innallaha astune Gusti Allah ibadan. Iku ibadan. Ono sopo piro-piro kawulone Allah. Iku idza nadzuru ing dalem padha ningali sapa ibadan ningali-ningali ila syakhsin maring wong suwiji aksabu mongko nulari sapa ibadan ing sahes aksabuhu mongko nulari sapa ibadan ing sahes nulari saadatan ing kabejan saadatan ing kabejan. Fa'ana mongko utahi ingsun iku atlubu nyuprih sapa ingsun zalika ing mengkono-mengkono aksabu saadatan zalika ing mengkono-mengkono aksabu saadatan. Ngendikane niki Imam Sahrawi, ada beberapa hamba Allah, artinya wali-waline Gusti Allah, ahli-ahli hikmah niki, yang ketika beliau-beliaunya ini melihat wajah seseorang, niku wong sing didelok niku moro-moro ketularan keapiane, ngoten iki. Krana ndeloke kembali nyapa kok iso ngoten? Kembali lagi, orang itu kalau pada tingkatan wis tinggi, semakin tinggi, maka pandangannya itu penuh dengan pandangan kasih sayang. Ketika ndelok ngoten niku campur ndongak nih, ngoten nggih. Sedangkan dungone kekasih Allah niku man mandi, mulai pas disawangi ngoten wajahe. Ngoten niku mrene tambah atine tambah penak, tambah nyaman, tambah tenang, masalahe mrene lali dan lain-lain. Ngono niku sama lek kumpul kalih wong-wong saleh-saleh niku aja ado-ado. Lek iso dicedheki. Kala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati bakal teko opo zamanun zaman ala umat ing atase umat ingsun iku yufarik iku yafiruna padha mlayu sapa umat sapa umati mlayu-mlayu minal ulama saking pira-pira wong alim utawa ulama. Ngendikan Kanjeng Nabi bakal datang nanti zaman umat saya malah tidak seperti sekarang mendekati ulama, tapi malah lari dari para ulama. Wal fukohai lan piro-piro ulama fukoha ahli fikih podo ngindari ulama lan fukoha. Di saat itu pula fayab talihim mongko nyubo ing umati, fayab talihim mongko nyubo ing umati utawa ngwai bilahi ing umati sopo Allahu Gusti Allah, sopo Allahu Gusti Allah. Bisalah sati baliyatin kelawan telu piro-piro cubo, kelawan telu piro-piro cubo. Sama tem beri kian. Nah, lu gih lugu beri kian. Nah, moga-moga lugu beri kian. Kang istiqlal beri kian. Ben gak ganggu ku lo. Sama lugu beri kian. Lugu beri kian. Tem beri kian. Ini cepat lugu beri kian itu. Lugu tok ni kian. Gih. Lugu tok. Ben ku lo gak tengkor ganggu. Begini lah, kok tenggon kosong ni, tenggon kosong ni, tengah kosong. Kau sadar tuh ya, wau tas lagi ngaji lek hukamak ni ku disawang campur didongak ni, sama lek ngedoh, kuatirin kau balik dari kebiasaan terus ngaji kali abah tim barang sobunangan delik loh, justru lek iso ayo ini kini nyedek, gak? Ben disawang kali wong-wong solih-solih ngoten. Ben mlebu ning dungane wong solih ngoten. Kok gak usah dowici kaya nyawang kaya kumpul kambe maling to ambek wong sing tukang rasan-rasan dadi ndolek mboten usah ngoten. Terus akhirnya dadine malah terus nduwe opo dhewe ro ambe dhewe malah ganggu. Nggih ganggu. Padahal kowe ngubur jam iki. Bismillahirrahmanirrahim. Putuk pundi wae. Oh nggih. Bisalah sati baliyatin kelawan telu piro-piro cubo. Nanti kan Kanjeng Nabi nanti akan datang di akhir zaman umat saya menghindari ulama dan fukoha. Maka Allah akan memberikan cobaan dilahi kepada umat tersebut tiga cobaan. Awaluha tekawitane baliyat cubone iku yarfa'u ngangkat sapa Allah Gusti Allah ngangkat barokat al barokata ing keberkahan mingkas bihim saking nyambut gawene umati. Cobaan yang pertama hasile megawe dunyane megawene niku gak barokah. Wasanihi utai kang kaping telune iku yusallitu nguasaaken atau nguasaake sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala maha luhur sinten Allah alaihi mengatase umati nguasaake sultanan ing sultan atau ing ratu sultanan ing pemimpin zoliman kang zolim. Cobaan yang kedua umat tersebut akan diberikan oleh Allah seorang pemimpin yang zolim. Wasalisu tengkaping telune cobaan yang ketiga gara-gara menghindari ulama dan fukoha iku yah rujuna podo metu sopo umati iku yah rujuna podo metu sopo umati podo metu minat dunia sangking dunyo artine mati bihoiri imanin kelawan tanpa nggawa iman bihoiri imanin kelawan tanpa nggawa iman mati ne mboten iman wal malqala asalisu an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mandaholal kubro man utai sapa ne wong kudaholal manjing sapa man al kubro ing kuburan bila zatin kelawan tanpa sangu aiminal amali tegese amal as-solihi kang bagus faka annama mongko kaya-kaya stune man iku rogiban wong kang nunggang iku rogiban wong kang ngambah al-bahra ing segara bila safinatin kelawan tanpa perahu barang siapa yang mau meluncur ke tanah ngeleng atine mati maksudnya ate mati kok gak duwe sangu maksudnya amal sae mongko kaya wong atine ngambah segoro menuju segoro tapi tanpa perahu ai fayal ruku tegese mongko kerem sapa man horkon kelawan kerem temenanan horkon kelawan kerem utawa kedelep temenanan la kholaso ora ana slamet iku maujud lahu maring man. Lha wong atene ning napa nyebrang segara misale tanpa prau jelas kerem masih to ahli renang pun segorane ombone tak moten mesti kereme illa biman kejaba kelawan wong yan qadahu kang nyelametake sapa man yan qadahu kang nyelametake sapa man ing man sing awal sing ngambah segoro kecuali orang itu ada orang yang menyelamatkannya maksudnya. Lah kaya dhewe niki saestu dhewe niki kadang-kadang amal solih dhewe niki kadang-kadang gak cukup digawe sangune dhewe mati. Lah niku muga-muga tetep seneng jeng Nabi, sering selawatan, maca selawat. Muga-muga terus ditulung kalian jeng Nabi ngoten nggih, ati kedelep ditulung kalian jeng Nabi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam kados ngendikane jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mal mayyitu mal mayitu utawi ora ma manafi niku ya mal mayitu ora ono utawi mayit fi kubrihi dalam kuburane mayit illa kalhoriki kejaba kaya wong kang kerem al muhawisi kang jaluk tulung ngendikane jeneng Nabi orang-orang mati itu yang dipendem teng kuburan itu seperti halnya orang yang tenggelam dan meminta pertolongan gelagap-gelagap tangannya awe-awe ya, ditinggal dewian ya wong mati niku dipendem ditinggal dewian ayat poli ben tegese wong kang nyumbre li ayaho saing yen to den tulungi sapa mayit wal makola arabiatu niki tutup sampai telas halaman nggih ya. Wal makalah Arabiah kang kaping 4 an Umar radhiyallahu an nukila denukil an Syekh Abdul Mu'ti saking Syekh Abdul Mu'ti As-Samalawi kang bangsa Samalawi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli saking jenabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten jeneng nabi ngendika li Jibril maling malaikat Jibril alaihi salam sif sifatono atau nyifatono jenengan sif nyifatono siro atau jenengan Jibril li maring ingsun ingsun jeneng nabi jenengan sifati hasanati Umaro ing kebagusane sahabat Umar. Wahai Jibril, tolong sifatkanlah atau berikanlah penilaian terhadap sahabatku Umar. Fakola mongko ngendika sinten Jibril laukanatil biharu lamuno ono opo piro-piro segoro laukanatil biharu lamuno ono opo piro-piro segoro ikumidadan dadi mangsi ibaratnya seluruh atau lautan itu dijadikan mangsi wasajarulan wit-witan iku aklaman dadi pene wal iku aklaman dadi pene lama hasor tuha mongko ora bakal bisa ngitung opo bihar wasajar ing hasanati Umar ibaratnya lautan dijadikan tinta, pohon-pohon yang ada dijadikan penanya untuk mencatat dan menghitung kebagusannya sahabat Umar, maka tidak akan bisa menghitungnya. Fakola mongko ngendika malih sinten jeneng nabi sif nyifatono sapa sira li maring ingsun nyifatono sapa sira Jibril li maring ingsun jeneng nabi sir tulung jenengan sifati hasanati Abi Bakrin ing kebagusane sahabat Abi Bakar. Fakola mongko ngendika sinten Jibril ngendikane Al Umaru utawi sahabat Umar iku hasanatun kebagusan suwiji min hasanati Abi Bakrin saking sebagian saking piro-piro kebagusane sahabat Abi Bakar. Ngendikane Malaikat Jibril ketika Umar saja seperti itu dan Umar itu adalah salah satu saja dari sebagian banyaknya kebaikan sahabat Abu Bakar. Artinya lebih mulia lagi sahabat Abu Bakar. Artinya sahabat Umar ini ibaratnya ini poinnya satu, maka poin satu itu beberapa kali dari poinnya Abu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Anit dunia ngendikane ngeten niki makola rabbi anit dunia bil mali izud dunia utawi kemuliaan dunia bil mali kelawan bondo wa izul akhirati lan utawi kemuliaan akhirat iku bisa lihil amali kelawan bagusi amal. Kemuliaan dunia dengan harta, kemuliaan akhirat dengan bagusnya amal. Aifala. Gune sampean nataku ya. Niku insyaallah ala sawab tak niku nggih titike kalih. Fala tataku mongko ora kuat apa umur dunia perkorone dunya wala tasihu lan ora bagus ora wala taslihu lan ora bagus apa umur dunia illa bi amwalin kejaba kelawan bondo. Ate sukses duniane ate dadi wong dermawan gak akan mampu tanpa punya harta untuk dermawan. Wala tataku lah niku sing niku tataku tak nggih nggih niku sing bener asli ngoten niku tak tataku wala tatakulan ora kuat apa umurul akhirati pira-pira perkorone akhirat wala taslihu lan ora bakal bagus atau ora bisa bagus apa umurul akhirat illa bi a'malis sholihati kejaba kelawan pira-pira amal kang bagus. Amal akhirat nggih ngoten, amal akhirate sampean gak kira sampe teko lek sampean amale sampean mboten apik, gak becik lakune. Wal maqalah al khamis wallahu a'lam bisawab. Matur suwun, jazakumullah asal jaza. Monggo kita tutup kanthi waosan hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta ighfir li wa tub alayya. Subhanakallahumma bihamdika. Ighfir li wa tub alayya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Rabbi fa'anfa'na bi barakati imanihal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa wafati minal fitani. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Matur suwun Allahumma shalli ala Muhammad.